akhirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pemirsa Kompas TV di mana saja Anda berada, alhamdulillah hari ini kita hadir dan kumpul dalam rangka melaksanakan tahlil. Saya yakin hadir dan kumpul kita Allah catat sebagai amal ibadah. Amin ya Rabbal. Para ibu, para bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, tema kita kali ini tentang taubat dan nasuhah. Ada lima hal yang mesti dikerjakan buru-buru. Apa lima hal itu? Yang pertama adalah membayar utang. Ini mesti dikerjakan buru-buru, jangan ditunda-tunda. Sebab kalau sudah punya duit, kita lupa akan utang. Saya yakin semua kita di sini pasti punya utang. Seluruh rakyat Indonesia hampir 99% punya utang. Apa yang kita tidak bisa utang sekarang? Lihat ke rumah kita, di depan rumah ada motor. Motor boleh utang. Benar? Masuk ke dalam rumah ada kipas angin. Kipas angin boleh utang. Masuk lagi ke dapur, ada kulkas, sehingga ada pemanas nasi. Itu semua boleh utang. Sampai buka jendela belakang kita, bunyinya ke jendela. Semuanya bisa utang. Sampai kita nggak mau utang, sekarang bisa dipaksa utang. Udah mau ambil aja gampang, urusan mantan belakang lu gajian. Benar? Termasuk yang ngomong pun punya utang. Ini hal yang pertama kali dikerjakan buru-buru. Yang kedua yang mesti dilakukan buru-buru adalah tidak lain memberikan makan orang yang fakir miskin, memberikan orang makan musafir. Yang ketiga yang mesti dilakukan buru-buru, mengawinkan anak perempuan. Sebab kalau gak buru-buru dikawinkan, saya takut dia kawin sendiri. Tuhan kirimkan Ya waktu itu berserta 5 orang. Yang pada datang sakit. Udah begitu RT nyongkong saya. Saya rasa adil saja. Salah dan dosa yang mesti kita perbaiki kepada Allah. Kita taubat melaksanakan ibadah, tubu ilallahi taubat dan nasuha, sebaik-baik taubat, taubat dan nasuha. Sebab kata Rasul apa? Ajilu bisolat qabla al-maut wa ajilu bitaubat qabla al-maut. Bersegeralah kalian sholat sebelum waktunya habis, dan bersegeralah kalian bertaubat sebelum datang mati kepada kita. Ini semua kita pasti bakal berhadapan kematian. Mati masih akan kita rasakan. Terus sudah mati datang kepada